Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Qala wa min amthilati syak. Jadi kemarin syak, ragu ya, menjadi sebab sujud sahwi. Ragu yang menjadi sebab sujud sahwi. Ada tiga kondisi di mana keraguan itu tidak dianggap ketika melaksanakan ibadah. Yang pertama karena hanya waham saja, hanya sekedar tidak ada hakikat angan-angan. Yang kedua, jika sering terjadi. Kalau sudah sering terjadi ragu, tinggalkan keraguan itu. Karena itu penyakit. Yang ketiga, selesai dari ibadah. Kecuali kalau dia sampai pada tingkatan yakin. Taib. Kemudian orang yang ragu di dalam sholat, ada berapa keadaan? Dua. Dia ragu antara beberapa pilihan, lalu ada salah satu pilihan itu yang dia cenderung lebih kuat. Maka dalam hal ini dia lanjutkan sholat sesuai dengan pilihan yang paling kuat tadi. Keadaan kedua, dia ragu dan keraguan itu imbang. Tidak ada satupun yang dia pilih cenderung lebih kuat. Apa yang dilakukan? Diambil yang yakin. Apa itu yang dimaksud dengan yakin di sini? Yang paling sedikit. Begitu. Ada beberapa contoh dan dalil sudah kita lewati. Qala rahimahullah wa min amthilati syak, dan di antara bentuk contoh syak, idza jaa syakhsun wal imamu raqi'un. Perhatikan kalimat ini. Jika seseorang datang dalam keadaan imam ruku', ingat loh, dalam keadaan imam ruku'. Jadi dia datang gabung ke jamaah, bergabung di dalam jamaah dalam keadaan imam ruku', ya. Posisinya cuma satu, dalam keadaan imam ruku', bukan dalam keadaan imam berdiri lalu ruku'. Tapi masuk ke masjid, mau masuk jamaah, gabung imam dalam keadaan ruku'. Fa innahu yukabbir takbiratul ihram, maka dia takbir takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Rukun bukan sekedar wajib, rukun. Kalau ditinggalkan batal salatnya. Kalau lupa tetap salatnya batal. Lupa sengaja, enggak lupa, enggak sengaja. Selama rukun yang ditinggalkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Sekarang saya masuk jamaah, imamnya sedang ruku'. Apa yang harus dilakukan? Pertama takbiratul ihram. Ada yang mengatakan setelah takbiratul, ketika takbiratul ihram juga mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan takbiratul ihram Allahu akbar. Karena mengangkat tangan di beberapa tempat, empat tempat. Di antaranya ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar, angkat tangan, sedekap. Wa huwa qa'imun mu'tadilun, dalam keadaan dia sudah berdiri sedekap. Tsumma yarka, setelah itu dia kan nyusul imam. Faham? Menghakim nanti siap jadi imam? Siap jadi imam. Nanti siap nggak? Siap sholat apa? Penghakim misalnya jadi contoh terus bagus nih. Antum jadi contoh teman-teman antum selama belajar. Wa huwa qa'imun mu'tadilun, dalam keadaan dia berdiri tegak. Tsumma yarka, setelah itu dia ruku. Ikut apa? Ikut imam. Wa hina idzin la yakhlu min thalathi halat, dalam keadaan seperti ini tidak akan lepas dari tiga kemungkinan. Mafhum permasalahannya, titik masalahnya faham? Jamaah tiga saf. Bang Hakim tadi jadi imam. Saya masuk dalam masjid, saya lihat Bang Hakim masih dalam keadaan ruku'. Semua ruku', tiga saf itu semuanya ruku'. Lah kan saya maksud masuk ke dalam saf. Ini Bang Hakim kalau ruku' panjang memang. Lama sekali memang Bang Hakim. Iya kan? Iya, gini aja. Kita saya masuk ke dalam shaf. Kan takbiratul ihram, takbiratul ihram angkat tangan, Allahu akbar sedekap. Langsung Allahu akbar lagi kan? Karena mengangkat tangan ketika rukuk juga. Keadaan kedua. Takbir Allahu akbar langsung rukuk. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak lepas dari tiga kemungkinan. Al-ula yang pertama, an yatayaqqana annahu adrakal imama fi ruku'ihi qabla an yarfa'a minhu. Dia yakin bisa menyusul imam di dalam gerakan rukuk sebelum imam mengangkat diri dari rukuknya. Paham? Ketika saya takbir untuk rukuk, saya yakin sekali ketika saya dalam keadaan rukuk, imam juga masih dalam keadaan rukuk. Paham? Imam belum angkat kepala ini, saya yakin sudah mendapatkan ruku. Fayakunu mudrikan lirak'ah. Maka dia dinilai mendapatkan satu rakaat. Dalam keadaan apa? Imam dalam keadaan ruku. Watasqutu anhu qira'atul Fatihah, dan gugur dari dia bacaan Al-Fatihah. Berdasarkan hadisnya siapa? Abi Bakrah, riwayat Bukhari. Athaniyatu, keadaan kedua, an yatayaqqana annal imama rafa'a minar ruku'i qabla an yudrikahu fihi fatafutuhu raka'ah. Yang kedua, dia yakin bahwasanya imam telah mengangkat kepala, ya, telah mengangkat kepala dari ruku sebelum dia menyusul. Dia yakin. Jadi waktu Allahu Akbar saya takbiratul ihram, langsung pengin nyusul imam, Allah gua pas mau ruku gini, ternyata imam sami Allah. Ini padahal saya belum ruku. Ternyata imam mengatakan apa? Sami Allah liman hamidah, sudah. Ini mau ruku, ini imam sudah naik. Yakin dia lihat, dia dengar. Cuma satu saf pasti lihat kan? Apalagi masjid-masjid awam cuma satu saf lima orang. Lihat secara persis bahwasanya ketika mau turun, imamnya naik. Ini kan dia yakin. Fatafutuhu rak'ah, maka dia tidak dihitung dapat satu rakaat. Faham? Kanan kedua. Atsalitsatu, yang ketiga, an yasyukka, dia ragu. Hal adrakal imama fi ruku'ihi fayakunu mudrikan li rak'ah. Dia ragu apakah tadi dia bisa menyusul imam dalam gerakan ruku sehingga terhitung dapat satu rakaat, atau annal imama rafa'a minar ruku'i qabla an yudrikahu fa fatathu rak'ah. Dia juga ragu apakah tadi imam itu angkat diri dari ruku, mengangkat dari ruku i'tidal sebelum dia menyusulnya sehingga dia tidak mendapatkan satu rakaat. Ragu. Tadi waktu saya takbir untuk ruku Allahu Akbar, saya dengar imam mengucapkan Allahu Akbar, tapi ragu tadi dapat imam ruku enggak ya? Kalau saya pernah terjadi, bahkan sering seperti ini. Tadi dapat imam enggak ya? Ragu. Faham insyaallah? Faham. Nah, kalau ragu seperti ini sebenarnya sudah kita pelajari kemarin. Ragu tidak bisa mengetahui dua hal yang pasti, apa yang dilakukan? Hah? Ragu tentang dua hal. Ada dua langkah. Sekarang ragu, ini dapat rukuk enggak? Dapat rukuk enggak? Karena perkaranya bukan cuma dapat rukuk. Kalau dapat rukuk dapat rakaat, kalau enggak dapat rukuk enggak dapat rakaat. Ragu. Keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan? Enggak, yang pertama, ada enggak yang dia cenderung lebih kuat? Kan gitu. Kalau ada ya berarti itu yang dipilih. Setelah itu sujud sahwi. Kalau dua-duanya sama-sama kuat, baru dipilih yang paling yakin, yaitu belum dapat, kan gitu. Itu yang paling yakin belum dapat. Karena yang diragukan itu yang dapat apa enggaknya. Yang belum dapat sudah yakin ini. Kata beliau di sini, kita ulangi. Qala fa in tarajjaha indahu ahadul amraini amina bima tarajjaha. Kalau seandainya ada pilihan yang dia cenderung lebih kuat dari dua hal tersebut, dia amalkan dengan yang cenderung lebih kuat itu. Fa atama alaihi salatahu, maka dia sempurnakan salatnya. Wa salam, setelah itu salam. Thumma sajada li sahwi wa salam, setelah itu sujud sahwi dan salam. Illa idza lam yafuthu syai'un minas salah fa innahu la sujuda alaihi hina idzin. Kecuali tidak ada satu pun gerakan salat yang terlewatkan, maka tidak perlu sujud pada waktu tersebut. Naam. Qala wa illam yatarajjah indahu ahadul amrain. Naam. Jika lam yatarajjah indahu ahadul amrain, jika tidak ada satu pun pilihan itu yang kuat cenderung lebih dipilih, maka amila bil yakin, maka dia pilih yang yakin. Apa itu yang dimaksud dengan yakin? Yang paling sedikit kan? Apa itu yang paling sedikit? Wa huwa anna rak'ata fatathu, bahwasanya satu rakaat itu sudah lewat. Fayutimu alaihi salatahu, maka dia sempurnakan salatnya. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sujud sahwi sebelum salam. Setelah itu salam. Bisa difahami? Mafhum insyaallah. Tayyib. Jadi kalau ragu ini dapat ruku enggak dapat? Dapat ruku enggak dapat? Kalau cenderung lebih dapat. belum sampai pada tingkatan yakin ya, masih ragu, tapi ada yang lebih kuat, maka dia ikuti yang paling kuat itu, kemudian sujud, sujud sahwi. Tapi kalau tidak ada yang bisa dia pilih lebih kuat, maka dia ambil yang paling yakin, yaitu yang paling sedikit, yang paling pahit, yaitu tidak dapat rakaat. Kemudian sujud sahwi sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Qala fa'idatun fa'idah, idza syakka fi salatihi fa'amila bil yakin. Jika seseorang itu ragu dalam salat, kemudian dia beramal dengan keyakinannya. Dengan keyakinan di sini yang dimaksud dengan yang paling sedikit ya, Ikhwan, beri keterangan. Aw bima tarajjaha indahu hasbat tafsilil madzkur. Atau dia beramal sesuai dengan pendapat yang paling cenderung lebih kuat sebagaimana perincian yang sudah disebutkan di atas. Jadi saya ragu sholat, apapun langkah saya yang saya ambil begitu, faham? Saya di dalam sholat muncul satu keraguan, ini gerakan ini tadi sudah saya lakukan atau belum? Kan ada beberapa hal, bisa yakin, betul-betul yakin 100%, atau ragu, kemudian ada salah satu yang lebih kuat, atau ragu, tidak ada yang lebih kuat, akhirnya diambil yang paling sedikit, yang paling pahit. Tiga hal ini, apapun keadaannya. Thumma tabayyana lahu anna ma fa'alahu mutabiqun lil waqi'. Setelah itu ternyata jelas bagi dia bahwa yang telah dia perbuat itu sesuai dengan keadaan. Wa annahu la ziyadata fi salatihi wa la naqsa saqata anhu sujudus sahwi 'alal masyhuri minal madzahib. Ternyata dia tidak ada tambahan, juga tidak ada yang kurang. Maka sujud sahwi itu gugur darinya. Sekarang kan saya ragu, nambah kurang, nambah kurang. Akhirnya ada satu keputusan yang saya ambil. Ternyata keputusan yang saya ambil itu tepat. Faham? Ketika saya ini ragu 3 atau 4. Kemudian saya ambil yang paling kuat, 3. Ternyata memang benar 3. Maka kata beliau di sini saqata anhu sujudus sahwi, maka sujud sahwi itu gugur. Asyhur minal madzahib, menurut pendapat yang masyhur, li zawali mujibis sujud wa huwa syak. Karena hilangnya sebab yang mengharuskan sujud sahwi, yaitu ragu. Wa qila la yaskutu anhu li yuraghima bihi syaitan. Tetapi ada pendapat juga yang mengatakan sujud sahwi harus dan tidak gugur untuk membuat syaitan tidak senang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sabiq dzikruhu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam hadits yang sudah kita sebutkan tadi. Wa li annahu adda juz'an min salatihi syakan fihi hina adaihi. Sebab kedua, alasan kedua yang mengatakan sujud sahwi tetap berlaku dan tidak gugur, karena dia ketika melaksanakan satu bagian dari salatnya dalam keadaan ragu. Jadi bukan masalah saya ragu, kemudian saya pilih satu langkah dan benar, berarti gak sujud sahwi, bukan. Tapi permasalahannya terjadi keraguan, begitu loh. Jadi sujud sahwi itu dilakukan dengan sebab munculnya keraguan di dalam sholat. Bukan karena keraguan mengambil satu langkah kemudian benar, sujud sahwi hilang, tidak. Kata beliau, wa hadza huwa rajih, dan pendapat ini yang paling kuat. Jadi ketika muncul ragu, walaupun akhirnya langkah apapun yang diambil tetap sujud, sujud sahwi. Qala mithalu dzalik, ini contohnya terakhir. Syakhsun, seseorang yusalli salat. Fasyakka fir raq'ati ahiyya tsaniyatu am tsalitsah. Lalu dia ragu, rakaat itu kedua atau ketiga. Walam yatarajjah indahu ahadul amrain, dan tidak ada yang lebih kuat menurutnya dari dua hal ini, dua atau tiga, ragu. Faja'alah tsaniyah, maka akhirnya diambil keputusan ini rakaat kedua. Wa atamma 'alaiha salatahu, lalu dia sempurnakan salatnya, katakan salat maghrib. Ragu ini rakaat kedua atau ketiga, akhirnya sudah kedua, diambil ini kedua. Maka dia lanjutkan salatnya, kan begitu, tasyahud pertama, setelah itu bangkit rakaat ketiga, tasyahud akhir, salam. Thumma tabayyana lahu annaha hiya thaniya fil waqi'. Kemudian ketika dia melanjutkan rakaat itu, akhirnya jelas bagi dia bahwasanya memang tadi itu rakaat kedua fil waqi'. Fala sujuda alaih, maka tidak ada sujud sahwi bagi dia. Sekarang saya bangkit berdiri, kan begitu. Saya posisi berdiri. Baru Allahu Akbar. Al-Fatihah. Ini salat maghrib sendiri, saya salat sendiri maghrib. Setelah itu ragu, ini kedua atau ketiga? Maklum kan, bisa terjadi seperti itu. Ini kedua atau tiga, kedua atau tiga. Akhirnya ini kedua, kan begitu. Akhirnya saya rukuk, sujud, kemudian tasyahud. Tasyahud berapa ini? Tasyahud awal kan begitu, tasyahud awal. Setelah itu saya bangkit berdiri untuk rakaat ketiga. Ketika rakaat ketiga itu baru saya yakin benar tadi itu rakaat kedua. Wong rakaat pertama saya baca kulhu, rakaat kedua saya baca kul a'udzu birabbin nas, sekarang kul a'udzu birabbil falaq. Berarti tadi pasti rakaat kedua benar. Paham enggak? Jadi keyakinan itu muncul jelas bagi dia setelah dia ragu tadi kan. Keyakinan itu muncul setelah ragu. Kata beliau, fala sujuda alaihi alal masyhur minal madhab. Maka dalam keadaan seperti ini saya tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi menurut pendapat yang masyhur. Wa alaihi sujud qablas salam alal qauli tsani ladzi rajjahnahu. Namun pendapat yang kami kuatkan tadi, dia tetap wajib sujud kapan? Sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Sebelum salam, wallahu a'lam, cukup insyaallah.